الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan terakhir kita sudah memasuki syarah atau penjelasan dari perkataan al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa hum yani ahli sunnah wasatun fi babi wa'idillah bainal murji'ati wal wa'idiyah. Mereka ahlus sunnah pertengahan dalam bab ancaman Allah subhanahu wa ta'ala antara kaum murji'ah dan kaum wa'idiyah. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada hadis yang dibawakan oleh Asy-Syari Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hadis yang dikeluarkan al-Imam Ibn Majah di dalam sunan beliau min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sahahahu Asy-Syaikh al-Albani fis sahihah min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah iyyaki wa muhaqqirati dhunub fa inna laha min Allah azza wa jalla taliban wa ya Aisyah jauhi oleh dirimu muhaqqirati dhunub, yani sikap meremehkan, menganggap kecil perbuatan-perbuatan dosa. Ini menunjukkan ya besarnya resiko ketika seseorang meremehkan perkara dosa. Ya insyaallah pembahasan tentang masalah ini sudah terwakili dengan yakni apa yang dibacakan Al-Ustaz Abu Ya'la fillahullah dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa tentang sekian banyak perkara dari mafasid al-dhunub, dari kerusakan-kerusakan yang muncul akibat sebuah perbuatan dosa. Di antaranya ya bahwa sebuah dosa ketika dianggap remeh, seseorang tidak berupaya untuk meninggalkannya, maka akan melahirkan dosa berikutnya yang menjadikan seorang semakin sulit untuk bisa melepaskan dari perbuatan dosa. Kemudian Rasulullah menyatakan fa inna laha minallahi azza wa jalla taliban, karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut pada yakni riwayat yang lain disebutkan fa inna laha minallahi taliban ay mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku, yakni bahwa kapan Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang pelaku dosa dikarenakan dosa yang dia perbuat, maka dosa itu akan membinasakannya sehingga dia tidak bisa untuk berlari ataupun mencari perlindungan dari hukuman Allah tabaraka wa taala. Kata beliau selanjutnya, fal maqsudu anna al wa'idiyata min al mu'tazilati wal khawarij qalu bi khuludi usatil muwahhidin fin nar. Maksud dari pembahasan kita ini bahwa wa'idiyah, ya, orang-orang yang ekstrim di dalam yakni mensikapi nas-nas yang berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku dosa besar, baik dari kalangan Mu'tazilah maupun Khawarij, di mana mereka berpendapat akan kekalnya para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin, dari kalangan muslimin, finnar. Bahwa menurut hukum mereka, yakni orang-orang wa'idiyah, para pelaku maksiat, para pelaku dosa besar, menurut hukum mereka kekal di dalam neraka. Wa anna man dakhala an-nar la yakhruju minha. Mereka berkeyakinan bahwa siapa saja yang masuk ke dalam neraka maka tidak akan bisa keluar darinya. Ini keyakinan orang-orang wa'idiyah. Oleh karena itu, akidah mereka berkaitan dengan permasalahan syafaat bagi ahlul kabair, maka mereka mengingkari syafaat dari para pemberi syafaat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk memberikan syafaat. Maka orang-orang dari kalangan wa'idiyah mengingkari syafaat ini. Kata beliau selanjutnya, fatahjaru wasi'an, sehingga mereka mempersempit suatu perkara yang luas. Yani luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku dosa yang meninggal di atas perbuatan dosa tersebut. Di mana pada ayat yang sering kita dengar, ya, di firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini secara tegas, ya, membantah kesesatan mereka, orang-orang wa'idiyah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa siapa saja dari ayat tersebut yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih membawa dosa, dari dosa-dosa di bawah kesyirikan, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan mengampuninya sehingga dia selamat sama sekali dari azab neraka. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya sesuai dengan kadar dosa atau maksiatnya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa seorang pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat dari dosanya hingga matinya, dia masih muslim. Ya, dia masih muslim, tidak kafir. karena adanya peluang, kemungkinan untuk dia mendapatkan keselamatan sama sekali dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengampuni dosa-dosa yang dia bawa tadi. Kemudian wa hakamu ala ahli al-kaba'ir bil khulud fin nar, dan mereka menghukumi para pelaku dosa besar dengan kekekalan di dalam neraka. Wa ankaru syafa'atan nabiyil karim alaihi salatu wassalam wa syafa'atash syafi'ina fi usatil muwahhidin, dan mereka mengingkari syafaat nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat dari para pemberi syafaat terhadap para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahlu tauhid, dari kalangan kaum muslimin. Ini syafaat yang diingkari oleh mereka al-wa'idiyah, baik dari kalangan khawarij ataupun mu'tazilah. Adapun syafaat-syafaat selain ini, yakni dari syafaatul uzma, demikian pula syafaat untuk ahlul jannah sehingga ditingkatkan derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diimani oleh mereka orang-orang wa'idiyah. Jadi yang diingkari oleh mereka dari jenis-jenis syafaat adalah syafaat dari kalangan pemberi syafaat untuk para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Kemudian kata Syekh Zaid selanjutnya, wa'tiqaduhum hadza batilun, dan keyakinan mereka ini, orang-orang wa'idiyah, adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang keliru, ya, lawan dari hak. Tarudduhu nususul kitab wa sunnah, di mana telah membantah keyakinan batil mereka nas-nas dari Alkitab, demikian juga dari As-Sunnah. Ya, nas dari Alkitab seperti ayat yang telah saya bacakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ini bagi seorang yang mati dalam keadaan ya membawa dosa syirik tersebut, ya, belum bertaubat darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang di bawahnya, ini di bawah kesyirikan, ya, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maknanya di antara mereka yang meninggal dalam keadaan membawa dosa besar, ada yang mendapatkan ampunan dari Allah sehingga selamat sama sekali dari azab neraka, ada yang Allah tidak menghendaki untuk mengampuninya sehingga diazab di nerakanya untuk dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Ini fungsi azab bagi para usat al-muwahidin. Jadi diazab mereka di dalam neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Maka semestinya kita kaum muslimin bersemangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan taubat ini ada perkara yang lebih ringan tentunya, ya, meskipun mungkin seorang menghadapi resiko adanya celaan atau cemoohan dari manusia, tapi perkaranya lebih ringan dibandingkan seorang harus dibersihkan dosa-dosanya waliyazbillah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ju'ilat syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dijadikan syafaatku ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk para pelaku dosa besar ini yang mereka belum bertaubat dari dosa besarnya sampai matinya, min ummati, dari kalangan umatku. Ya, menunjukkan dari sini bahwa mereka ahlul kabair adalah muslimin, ya, tidak batal keislamannya dengan sebab perbuatan-perbuatan dosa mereka, karena mereka mendapatkan keutamaan yakni syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan syafaat dari para pemberi syafaat termasuk di antaranya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermanfaat bagi orang-orang musyrik. Sehingga ketika di hadis ini ya, Nabi memberitakan bahwa para pelaku dosa besar mereka mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat dari beliau bermanfaat bagi mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah muslimin. Idan aqidatul wa'idiyah alladzina hum al-mu'tazilah wal khawarij fil hukm ala usatil muwahhidin bil khulud fin nar aqidatun batilatun. Dengan demikian bahwa akidah yakni keyakinan orang-orang wa'idiyah yang mereka itu adalah mu'tazilah, kaum rasionalis, ya, dan al-khawarij, kalau di masa kita ya, di antara pengusung ya, bendera i'tizal adalah ya, yani HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia ya, dan secara umum Hizbut Tahrir dunia. Baik, ini di antara pengusung bendera Mu'tazilah. Ya, kaum rasionalis di antaranya, artinya ya, selain Hizbut Tahrir ya, dengan tokohnya Taqiyuddin An-Nabhani, di sana ada kelompok-kelompok yang lain yang di atas pemikiran i'tizal, termasuk di antaranya akidah ini banyak tersebar di lembaga-lembaga pendidikan yang mengatasnamakan agama. Ya, ada istilah ingkar agama, ingkar nabi. Ya, singkatannya tahu insyaallah. Ya. Wal khawarij. Demikian juga khawarij. Ini di antara kelompok wa'idiyah adalah al-khawarij. Dan khawarij ini ya, akidah mereka terwarisi generasi demi generasi. Ya, dan mereka terus ada sampai munculnya Dajjal. Ya, dan termasuk dari ya, tentara-tentara Dajjal. Demikian pula sebagaimana pengusung pemikiran Mu'tazilah, maka pemikiran Khawarij pun ya, pengusungnya beragam, bermacam, nama-nama mereka juga berbeda-beda. Ada JI, ya, Jamaah Islamiyah, ya, dan kelompok-kelompok yang lain yang diantara ciri khas mereka adalah mudahnya untuk menghukumi kafir terhadap para pelaku dosa besar. Ya, bahkan sebagian di antara mereka menghukumi ya, kaum muslimin telah kafir hanya karena beda cara toharohnya. Soalnya kalau ada selain kelompoknya sholat di masjidnya, maka akan bersegera untuk masjidnya itu dipel. Ya. Sebagian berkata itu oknum. Ya, tapi kok oknumnya banyak hampir di setiap masjid mereka? Ya, berbuat seperti itu berarti itu kan keyakinan yang mendasar yang ada pada mereka. Ya, mungkin saja ya, kelompok ini ya, semakin moderat karena ada pertimbangan-pertimbangan duniawiyah. Wallahu taala alam. Kemudian mereka, akidah mereka, yakni akidah wa'idiyah, mereka menghukumi memfonis bahwa para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid difonis oleh mereka sebagai orang-orang yang kekal di dalam neraka. Dan akidah atau keyakinan ini, kata Syekh, aqidatun batilah. Ya, akidah yang batilah, akidah yang batil. Ya, menunjukkan dari sini kita mengetahui istilah-istilah para ulama bahwa sebuah akidah, ya, bisa jadi akidah yang sahihah, bisa jadi akidah yang batilah. Akidah yang sahihah, yakni yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ya, sedangkan akidah yang batilah, akidah yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Ya, oleh karena termasuk di antara salah satu mu'allafat, karya tulis dari Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau menulis risalah yang berjudul Aqidah As-Sahihah wal Aqidah Batilah. Kemudian wa qad ittafaqat al-khawarij wal mu'tazilatu 'ala al-hukmi al-ukhrawiy 'ala usatil muwahhidin wa annahum khalidun mukhalladun fin nar. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka telah sepakat dalam hukum akhirat, al-hukm ukhrawi, yakni hukum akhirat terhadap para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin, bahwa mereka, yakni para pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin, menurut hukum mereka, Khawarij dan Mu'tazilah, bahwa mereka itu khaliduna, mukhalladuna finnar. Mereka adalah, yakni orang-orang yang kekal dan dikekalkan di dalam neraka. Artinya tidak akan dikeluarkan dari neraka sama sekali. Ini vonis dari kaum Khawarij dan Mu'tazilah terhadap para pelaku dosa besar. Oleh karena mereka mengingkari syafaat, ya, untuk ahlul kabair. Kemudian wa taftariku at-ta'ifatani fil hukmi dunyawi, dan terjadi perbedaan antara dua kelompok ini, yakni Khawarij dan Mu'tazilah, dalam hukum duniawi berkaitan dengan pelaku dosa besar. Jadi untuk hukum akhirat mereka sepakat, adapun hukum di dunia, bagaimana posisi seorang pelaku dosa besar, maka dalam hukum duniawi ini terjadi perbedaan antara dua kelompok tadi. Kata beliau rahimahullah, fa ammal khawarij fa innahum yarawna anna usatal muwahhidin kuffarun. Adapun orang-orang Khawarij, maka mereka berpendapat bahwa pelaku maksiat atau para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, dari kalangan kaum muslimin, menurut mereka adalah kuffar, orang-orang kafir. Jadi bukan lagi sebagai muslim. Konsekuensinya, karena sudah divonis kafir, ya, kata Syekh, tahillu dima'uhum wa amwaluhum wa a'raduhum, sehingga halal darah mereka, halal harta mereka, halal kehormatan-kehormatan mereka. Ini hukum Khawarij terhadap para pelaku dosa besar. Dan kita lihat keadaan Khawarij dari masa ke masa, ya, yang menjadi sasaran mereka adalah kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu kata para ulama as-salaf, al-khawariju la lil islami nasaru wala lil kuffari kassaru. Orang-orang Khawarij, mereka tidak membela Islam, tidak pula mereka menghancurkan orang-orang kafir. Jadi kenyataannya, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati orang-orang Khawarij, beliau bersabda, "Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan." Mereka itu membunuh kaum muslimin, sebaliknya para penyembah berhala dibiarkan. Ini keadaan orang-orang Khawarij. Sebagai contoh misalnya, kita lihat bagaimana sepak terjang kelompok ISIS, ya, atau bahasa Arabnya Daesh. Siapa yang diserang oleh mereka? Siapa korban kekejaman mereka? Ya. Yang menjadi korban kekejaman mereka adalah kaum muslimin. Ya. Mungkin sebagian mengatakan bahwa ISIS ini adalah kaki tangannya orang-orang kufar. Ya. Yang memang dimanfaatkan untuk menghancurkan kaum muslimin. Ala kulli hal, demikian yang disifati oleh Rasulullah SAW tentang Khawarij. Bahwa mereka adalah kaum yang membunuhi orang-orang Islam, ya, dan membiarkan para penyembah berhala. Kemudian, wa ammal mu'tazilatu, adapun kaum mu'tazilah, sisi perbedaannya dengan Khawarij dalam menghukumi pelaku dosa besar dalam hukum duniawi. Fa innahum qalu, maka sungguhnya mereka berkata, hum yani ahlul kabair, ya, atau uswat al-muwahidin, fi manzilatin bainal manzilataini. Mereka, para pelaku dosa besar itu, berada pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Apa dua kedudukan yang dimaksud? Yani dikatakan selanjutnya, laisu kuffaran wa laisu muslimin. Mereka itu bukan orang-orang kafir, bukan pula orang-orang muslim. Lantas apa namanya? Ya, karena mereka tidak memiliki istilah yang bisa dipetik dari syariat, maka membuat istilah baru, sahibul manzilah bainal manzilatain. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun telah menegaskan, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, di mana di antara kalian kafir dan di antara kalian mukmin. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Syekh Zaid rahimahullah, wa hadha at-takhabbut, maka at-takhabbut, kekacauan ini, marja'uhu ila ukulihi mustaqimah, dikarenakan yang menjadi rujukan mereka, dari rujukan pemikiran ini, adalah kepada akal-akal mereka yang sakit. Wa ila ulumin ghairi syar'iyyatin, dikarenakan merujuk kepada ilmu-ilmu yang bukan ilmu syar'i. Ka ilmil kalami wa ilmil falsafati, seperti ilmu kalam dan ilmu filsafat. Di mana ya, dua jenis ilmu ini, ya, ilmu yang membahayakan agama seorang. Ya, yang menjadikan seorang ragu terhadap agamanya, menjadi seorang zindik. Ya, dan kita mendapati asar dari dipelajarinya ilmu ini pada sebagian dari tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai tokoh Islam. Ragu terhadap kebenaran agama. Sampai sebagian di antara mereka menghukumi bahwa di antara tokoh-tokoh kufar, ya, itu juga orang-orang soleh yang pantas untuk masuk jannah. Ya. Ragu terhadap agama akibat belajar filsafat, belajar ilmu kalam. Ya, sementara ya, ilmu kalam ya, adalah ilmu yang merusak agama. Sehingga tidak mungkin untuk bersatu dua perkara ini, yakni ilmu filsafat atau ilmu kalam ya, dengan ilmu syariat. Sehingga tidak ada istilah filsafat Islam. Ya. Walaupun mungkin di sebagian lembaga pendidikan ada jurusan filsafat Islam. Tapi pada hakikatnya dua perkara ini dua perkara yang bertentangan. Di mana tidak mungkin ya, akan bisa bersatu. Lebih sulit dibandingkan menyatukan antara air dengan api. Kata beliau selanjutnya, fahum taraku nusus al-kitabi was-sunnah wa aqwali salafil ummah alladzina atahumullahu fahman 'aziman linususil kitabi was-sunnah. Mereka dengan sebab belajar ilmu kalam, ilmu filsafat, dan awal kali masuknya ilmu kalam yani kepada kaum muslimin di masa daulah Abbasiyah ya, ketika berkuasanya Al-Ma'mun ya, di mana ini musibah besar yang menimpa kaum muslimin sehingga berkembang di masa Al-Ma'mun ini keyakinan sesat ya, Mu'tazilah Jahmiyah yang dijadikan sebagai asas negara yang dipaksakan kepada kaum muslimin untuk menganut akidah sesat tersebut, termasuk di antaranya keyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk bukan kalamullah. Sekian banyak para ulama menjadi korban dari tersebarnya akidah sesat ini, sebagian mereka disiksa bahkan sebagiannya terbunuh. Termasuk di antara yang mendapatkan ujian berat di dalam berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahlussunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Mereka orang-orang Mu'tazilah meninggalkan nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah dan meninggalkan ucapan-ucapan salaful ummah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka, yakni pendahulu umat ini, fahman 'aziman linususil kitab was-sunnah, pemahaman yang demikian agung terhadap nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Oleh karenanya ya, kita diwajibkan untuk merujuk kepada pemahaman mereka di dalam beragama ini. Karena jika tidak, ya, tidak ada upaya untuk memberikan pemahaman kepada pemahaman mereka, maka terjadi apa yang terjadi sebagaimana yang kita saksikan. Kaum muslimin, mereka semuanya mengaku berjalan di atas Al-Kitab dan As-Sunnah, dalam keadaan ternyata sebagiannya memvonis sesat sebagian yang lain, bahkan menghalalkan darah sebagian yang lain. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan kenapa Allah karuniakan kepada mereka yakni pemahaman yang demikian agung terhadap nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Kata beliau, li'annahum ihtammu biha wa awwaluha inayatan. Faqad qala qailuhum kunna la natajawazu al-ashra la natajawazu al-ashra al-ayati hatta na'lama ma fiha minal ilmi wal amali fata'allamna al ilma wal imana wal amala. Dikarenakan mereka demikian perhatian terhadap nas-nas Alkitab dan Sunnah, mereka memiliki perhatian yang demikian serius, ya, membaca Al-Quran, kemudian berupaya untuk memahami maknanya. Demikian juga membaca As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian demikian sungguh-sungguh dalam memahami maknanya. Dan awwaluha inayatan, mereka berupaya untuk yakni perhatian di dalam mentakwilnya, yakni menafsirkannya. Ya. Faqad qala qailuhum, sebagian di antara mereka kaum salaf menyatakan, kunna, bahwa kami dahulu la natajawazu al-ashra al-ayati, kami tidak melampaui 10 ayat di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Tidak melampaui 10 ayat, artinya mereka belajar ayat-ayat Al-Qur'an, ya, sedikit demi sedikit, tidak melampaui 10 ayat. Sampai, kata beliau, kami mengetahui apa yang ada pada ayat-ayat tersebut, yakni memahami maknanya. Ya. Minal ilmi wal amali, dari ilmu yang ada di dalamnya serta bagaimana pengamalannya. Ilmu yang ada pada ayat-ayat tersebut, bagaimana pengamalannya. Sehingga kata beliau, fata'allamnal ilma wal imana wal amala, sehingga kami belajar ilmu, iman, dan amalan. Jika kita lihat bagaimana tariqah as-salaf sebagaimana tergambar dalam ungkapan salah seorang di antara mereka ini, menunjukkan kepada kita bahwa salafus salih, mereka bukan hanya menghafal dari ayat-ayat tersebut, tetapi memahami dan mengamalkan dari ayat-ayat yang mereka pelajari tersebut. Ya, dan demikian Rasulullah SAW tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kecuali telah mengajarkan seluruh perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat, termasuk diantaranya adalah menafsirkan Al-Quran seluruhnya. Sebagaimana yang demikian ditegaskan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, demikian juga Ali ibn Abi Thalib, sehingga radhiyallahu taala anhu, sehingga tidak ada celah, ya, bagi siapapun untuk menyatakan bahwa ada satu ayat, ya, yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menafsirkannya. Dan tentu kita mengetahui juga bahwa tafsir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mayoritasnya adalah dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui apa yang dijelaskan oleh Syekh Zaid rahimahullah, maka kita melihat bagaimana keanehan yang ada pada mazhab Mu'tazilah. Dalam hukum ukhrawi, mereka berani memastikan pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ya. Sementara hukum di dunia, mereka dalam keadaan bingung, ya, memposisikannya. Tidak mau untuk mengatakan mukmin, tidak juga berani untuk memvonis kafir. Ini keanehan yang ada pada mazhab Mu'tazilah. Sehingga sebagian ulama menyebut mereka sebagai orang-orang yang banci. Ya. Ya, sebagaimana keadaan Asy'ariyah dalam bab al-asma' was-sifat, mereka tidak berani untuk tegas menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, ya, tidak juga berani untuk menetapkan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin untuk diterima di semua pihak. Ini keadaan orang-orang yang seperti itu, ya, dan ini perkara yang sangat berbahaya. Baik. Selanjutnya wa amal murji'ah. Adapun murji'ah, fa ahlul irja laisu sawa'a. Maka ahlul irja tidak pada tingkatan yang sama. Kita ulangi pengertian dari murji'ah, yakni kaum yang mereka memisahkan amalan dari iman. Jadi menurut anggapan mereka tidak ada keterkaitan antara iman dengan amalan. Dan kelompok ini sendiri bertingkat-tingkat seperti yang dikatakan di sini, fa ahlul irja laisu sawa'a, bahwa kelompok-kelompok murji'ah itu tidaklah pada satu tingkatan, tidak sama. Innamahum tawa'ifu, bahwa mereka terbagi dalam kelompok-kelompok, ba'duhum asyaddu itsman min ba'din wa ba'duhum ab'adu 'anil haqq min ba'din. Bahwa sebagiannya itu tingkat dosanya itu lebih parah dibandingkan sebagian yang lain, dan sebagiannya lebih jauh kesatannya dibandingkan yang lainnya. Fagulatul murji'ati, adapun kelompok ekstrim dari murji'ah, ya murji'ah ini sendiri ekstrim, ini yang lebih ekstrimnya lagi adalah al-jahmiyah. Di dalam permasalahan amalan-amalan hamba, maka jahmiyah ini masuk dalam kelompok murji'ah. Ya. Dalam permasalahan sifat-sifat Allah, masuk dalam kelompok al-mu'attilah. Baik. Ya. Ini keadaan jahmiyah. Atba'ul jaham ibn Safwan, ashabul mazhabir radi'i asyahir, indatul labil ilm. Al-jahmiyah, ini para pengikut Jaham ibn Safwan, di mana mereka adalah pemilik mazhab yang radi, mazhab yang hina, mazhab yang terkenal jeleknya, ya, di sisi para penuntut ilmu. Jadi para penuntut ilmu, thullabul ilm, mesti mengetahui tentang apa itu mazhab Jahmiyah. Ya, jadi kalau ada thullabul ilm tidak mengerti apa itu Jahmiyah, dipertanyakan. Ya. Ya, kata Syekh, ini adalah syahir, terkenal di sisi para thullabul ilm. Fa innahum, karena sungguhnya mereka Jahmiyah, arrafu al-imana, mereka telah mendefinisikan iman. Iman menurut mereka bil ma'rifah, didefinisikan sebagai ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Yani mengetahui. Ya. Faman 'arafa rabbahu fa huwa mu'minun kamilul iman indahum. Walau lam yamtathil lillahi amran wa lam yajtanib lahu nahyan. Menurut mereka, kalau ada seorang atau siapa saja yang sudah mengetahui Rabbnya, maka dia dianggap mukmin yang sempurna keimanannya. Meskipun dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak pula menjauhi larangannya. Ya, jadi semata mengenal Allah. Oleh karena itu, di sisi mereka, iblis, laknatullah alaih, itu mukmin menurut Jahmiyah. Kenapa? Karena iblis mengenal Allah. Ya. Jadi ini konsekuensi dari ta'arif mereka. Sehingga di sisi mereka iblis itu mukmin. Wa haula'i, maka mereka itu syarru tawa'ifil irja, merupakan sejelek-jelek kelompok murji'ah. Kata beliau, id yu'tabaru iblisu mu'minan, sehingga di sisi mereka iblis itu mu'min. Ala ta'rifihim lil imani bima ra'ait. Ya. Menurut keyakinan mereka atau definisi mereka tentang iman, berarti iblis itu mu'min. Sebagaimana yang kau lihat dari definisi mereka. Jadi sekali lagi, Jahmiyah dan permasalahan amalan hamba, ini termasuk murji'ah, bahkan sejelek-jelek kelompok murji'ah, dikarenakan mereka yakin namanya iman itu sekedar ma'rifah, yakni mengenal atau mengetahui. Sehingga siapa yang mengenal Allah, ya, maka di sisi mereka adalah mukmin. Termasuk Fir'aun di sisi mereka juga mukmin. Karena meskipun secara lisannya Fir'aun ya mengingkari Allah, tetapi dalam hatinya mengakui bahwa ya Rabb semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Musa dan Harun. Tapi ini kelompok yang pertama. Kemudian at-ta'ifatu tsaniyah min tawa'ifil irja al-karramiyah. Kelompok yang kedua dari kelompok Murji'ah adalah al-karramiyah. Al-karramiyah nisbah kepada Muhammad ibn Karram As-Sijistani. Muhammad ibn Karram As-Sijistani. Faqad arrafu al-imana bi annahu an-nutqu bil lisani. Mereka telah mendefinisikan bahwa iman itu semata ucapan lisan. Jadi kalau seorang yang sudah menyatakan saya muslim, saya mukmin, cukup. Faman nataqa bi lisanihi fa huwa mu'minun bi rabbih walau lam ya'taqid ma nataqa bihi walau lam ya'mal syai'a min al-fara'id wal wajibat. Menurut definisi mereka, siapa saja yang telah mempersaksikan dengan lisannya bahwa dia mukmin, beriman kepada Rabbnya, dia dikatakan mukmin walaupun dia tidak meyakini apa yang dia ucapkan dengan lisannya tersebut. Ya. Walaupun dia tidak melakukan satu amalan soleh sedikit pun, baik dari al-faraid wal wajibat, dari kewajiban-kewajiban agama ini. Ya, ini keyakinan orang-orang karramiyah bahwa iman cukup dengan ucapan lisan meskipun tidak meyakini apa yang diucapkan tersebut. Ini juga kelompok ekstrim dari kalangan Murji'ah. Fahuwa indahum mu'minun. Maka orang yang seperti ini di sisi mereka, orang yang sudah mengucapkan dengan lisannya itu mu'min walaupun tidak meyakini dengan hatinya. Wahaulai, dan mereka itu yudkhilu fil imani hasba ta'rifihim lahu kullu munafiqin mimman qala fihim mimman qala Allah fihim innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Maka mereka orang-orang Mu'tazilah memasukkan ke dalam iman menurut definisi mereka, atau wa ulai yadkhulu fil imani hasba ta'rifihim lahu kullu munafiqin. Maka mereka itu sesuai dengan definisi mereka, maka seluruh orang munafik itu masuk dalam definisi iman. Artinya orang-orang munafik di sisi mereka mukmin, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Ini keadaan orang-orang munafik. Azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka demikian mengerikan, diletakkan, ditempatkan di neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan dapati bagi mereka seorang penolong pun, menunjukkan bahwa orang-orang munafikin mereka kekal di dalam neraka, bahkan azab yang Allah berikan kepada mereka lebih menghinakan dibandingkan azab terhadap orang-orang kufar yang terang-terangan menunjukkan kekafirannya. Ini diantara kesesatan kelompok karramiyah, karena menurut definisi mereka orang-orang munafik itu mukmin. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.